قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإنها زكاة لكم وقال من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة وقال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersolawatlah kalian kepada aku, karena solawat itu adalah pembersih jiwa bagi kalian. Siapa yang bersolawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, maka ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Orang yang paling dekat di sisiku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat padaku." Hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani, dan Tirmidzi.